takut mati sama. Kalau kau pernah patah hati, aku juga iya. Dan sering kali sial datang dan pergi tanpa permisi kepadamu. Suasana hati